Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, para hadirin sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang kembali memudahkan kita dengan takdir syar'iyah dan kauniyahnya kita berkumpul di tempat ini dalam rangka tafaqquh fi dinillah, memperdalam ilmu agama Allah yang ini merupakan sebab kebaikan bagi seluruh hamba. Dan kita alhamdulillah insyaallah taala akan masuk pada kitab Bulughul Maram dan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Sebelum kita meneruskan, kita mendengar bacaan anak-anak kita dengan hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Man hafidhul hadis falyakumu yaqra'ul hadis. Tafaddalu barakallahu fikum. Siapa yang hafal? Fadlu. Barakallahu fikum. Indak ya Yusuf. Tayyib. Kalau turun sujud tangan dulu apa kaki dulu? Hah? Yusuf. Indak ya Syukri. Tangan dulu. Dalilnya mana? Kedua tangan dulu sebelum kakinya, sebelum dua lututnya. Ndaki Anas. Hah? Wallahu a'lam. Mana Syauqi? Mana Syauqi? Hah? Pulang. Siapa lagi? Ndaki ya Wija. Hah? Wallahu a'lam. Kata Syukri turunnya tangan dulu. Kita pindah. Mana siapa namanya? Barakallahu fikum. Allah sa'an. Enggak hafal namanya, jadi anak-anak TM ini enggak hafal namanya. Ndak ya Fakhri. Tangan dulu atau kaki dulu? Hah? Tangan dulu, dalilnya? Tangan dulu, dalilnya apa? Kaki dulu, dalilnya apa? Siapa daerah sana? Man min baladik ya Fakhri. Siapa yang dari negerimu? Hah? Faren, ana Faren. Mana Faren? Tangan apa kaki dulu Faren? Kaki, dalilnya mana? Wallahu alam. Maksudnya apa bedanya seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau orang berilmu melakukan sesuatu dengan dasar ilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, imma perasaan, imma zon prasangka, nam, imma kira-kira, bisa jadi kira-kira, nam, atau ikut-ikutan. Nah ini bedanya, nam. Apa faedah antum belajar di ma'had supaya tahu dasar pijakan amalan antum? Nam. Ini diantaranya para kalafikum. Man min balatik ya faren. Hah? Ismail, aina Ismail? Aina huwa? Ndak ya Ismail? Tangan dulu apa kaki dulu? Hah? Tangan dulu, dalilnya apa? Hah? Dalilnya hadis dalam Bulughil Maram. Namun saya belum hafal. Nah, nanti saya beli kitabnya, tak lihat. Nah, ini tunjukkan ini nih dalilnya. Nah, mana dalilnya? Yaitu barakallahu fikum. Tangan dulu atau kaki dulu? Nah, itu dulu nih kembalinya. Nah, maka tangan dulu. Karena Rasulullah SAW mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyada yadaihi qabla rukbatai. Beliau mengatakan letakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya. Hadis dikeluarkan imam yang tiga. Naam. Oh enggak, kaki dulu. Kenapa dalilnya? Naam. Dalilnya yaitu perbuatan Nabi dikeluarkan. Naam barakallahu fikum. Di sana dari hadis yang lain yaitu riwayat Wa'il ibn Hujur yang mengatakan ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatahi qabla yadayhi. Nah ini oh berarti dengan demikian ada dalilnya juga. Kalau begitu riwayatnya benar. Kalau dua-duanya sahih dan muhkam boleh diamalkan salah satunya. Kalau dua-duanya sahih namun satu menghapus yang lainnya, maka yang dihapus tidak diamalkan. Nah, kalau bagaimana di sini? Di sini para ulama memandang dua hadis ini adalah al-amru fihi wasi illa anna aqwa wal aqrab riwayah yakni wad'ul yadaini qabla rukbatain. Naam. Kedua-duanya dalam perkara ini wasi boleh. Naam. Luas hanya saja sebagai awyani para muhaqqiqun menguatkan pendapat kedua tangan lebih kuat, lebih dekat daripada pendapat riwayat yang mendahulukan kedua kaki. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Tapi pantum yang belum punya kitab Bulughul Maram minimalnya fotokopiannya. Kalau yang belum punya paling harga berapa? Naam. Sisihkan uang jajan antum untuk membeli kitab. Naam. Arqalafik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih Bulughil Maram an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litashahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatayhi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna aqada thalathan wa khamsin wa ashara bi isbi'ihi as-sababah rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa ashara billati talil ibham. Barakallahu fikum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada, Dahulu apabila beliau duduk li tasyahud, untuk tasyahud, duduk tahiyat, bagaimana? Wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, meletakkan tangan kirinya di atas paha ataupun lutut kirinya. Wal yumna alal yumna, tangan kanannya di atas paha ataupun di atas barakallahu fikum yani rukbah lutut kanannya. Aqada salasan, beliau barakallahu fikum yakni membuat lingkaran jarinya, salasan wa khamsin yakni 53, angka 53, 50 ya, 3 ya, 50 ya. Jadi 5 dengan 3 ya. Ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Yani wa asyara bi isbi'ihi, huruf isbi' ada 7 lughah, boleh dibaca usbu', isbi', asbi', asbu', seterusnya. Naam. Boleh dibaca isba'. Naam. Ini ada 7 lughah. Wa asyara bi isbi'ihi as-sababata, maka dia atau beliau mengisyaratkan dengan jarinya, jari telunjuk, yaitu dengan jari telunjuknya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim yang lainnya, wa qabada asabi'ahu kullaha, beliau menggenggam jari jemarinya seluruhnya. Wa asyara billati talil ibham, dan mengisyaratkan dengan jari yang setelah ibu jari. Kedua, digenggamkan semuanya. Naam. Genggamkan semuanya. Kalau yang pertama dilingkarkan halaqo 53 ya. Paham sini? 53. Kalau yang kedua digenggamkan. Naam. Dua-duanya riwayat Muslim. Naam. Barakallahu fikum. Hadis ini dihafalkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang tentang kaifiyah, yakni bagaimana mengisyaratkan jari ketika tasyahud. Naam. Di dalam hadis ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, fihi bayanu sifati wad'il yadaini asna at-tasyahud. Naam. Di dalam hadis ini adalah barakallahu fikum penjelasan tentang sifat meletakkan kedua tangan ketika tasyahud, yakni tangan kiri di atas lutut tangan kiri, tangan kanan di atas lutut tangan kanan. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana datang beberapa hadis yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang mana jarinya itu, nah, tangannya tidak di lutut. Kalau di lutut kan di ujung ya, di lututnya. Yang lainnya riwayat, yang lainnya dalam riwayat Muslim pula dari Abdullah ibn Zubair. Di sana beliau wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna, meletakkan tangan kanannya di atas pahanya sebelah kanan, dan wal yusra ala fakhidhil yusra, dan tangan kirinya di atas paha tangan, yaitu paha kaki kirinya. Nah, sama barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, ini diantara meletakkan tangannya, boleh di lutut, boleh di paha. Naam. Jadi ada beberapa cara. Naam. Yang penting bagi kita adalah mengetahui dalil-dalilnya dan beramal dengan dalil. Naam barakallahu fikum. Sekarang dibawakan oleh para ulama sebuah masalah. Law kanat sababah al-yadil yumna maqtu'ah, kalau seandainya jari telunjuk sebelah kanan ini putus, imma amputasi atau memang tidak ada, tidak memiliki jari telunjuk. Nah, bisa jadi diamputasi, habis kecelakaan, hilang misalnya gitu. Nah, bolehkah diganti dengan yang lainnya? Apakah dengan ini atau dengan ini atau yang lainnya? Nah, difahami ini ya. Maka di sana qala An-Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menerangkan wa yushiru bimusabbihatihi al-yumna la ghair walau kanat maqtu'atan aw 'alilatan lam yushir bi ghairiha la min asli bil yumna wala bil yusr wala bil yusra. Nah, barakallahu fikum. Beliau menerangkan yushiru mengisyaratkannya hanyalah dengan jari telunjuknya yang sebelah kanan, tidak diganti dengan yang lainnya. Kalaulah seandainya jari telunjuknya patah atau terputus atau amputasi, hilang sudah. Au alilatan atau lemah, mungkin sudah kena stroke lah sudah, jarinya enggak bisa diangkat sudah, ini mati. Nah, ini. Bolehkah diganti dengan yang lainnya? Lam yushir bi ghairiha. Tidak perlu mengisyaratkan dengan yang lain. Jadi misalnya lah sudah. Nah, barakallahu fikum. Wala min asril yumna, tidak pula dari pokok sebelah kanan yang lainnya ataupun yang kiri yang lainnya. Oh, jari kirinya ada, berarti tidak ya, atau begini tidak. Namun dengan jari telunjuk kanan saja. Ini wallahu a'lamu bishawab, itu yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim tentang hadis ini. Wallahu a'lamu bishawab dalam syarah hadis nomor barakallahu fikum yakni 580. Tapi barakallahu fikum, ini yang kita ambil faedah dari kitab Bulughul Maram, dan kita akan masuk selanjutnya menyempurnakan beberapa pembahasan yang terkait dengan poin-poin yang ada dalam tasyahud dari kitab yakni barakallahu fikum Manhajus Salikin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir poin keberapa ya, Anas? 100 berapa? 108. Kita masuk pada barakallahu fikum 109. Qala rahimahullah ta'ala yani al-imamu Sa'di rahimahullah fi kitabihi Manhajus Salikin wa tawdihul fiqhi fiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala thumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam barakallahu fikum. Kemudian beliau salam ke sebelah kanan dan sebelah kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dalam pertemuan yang lalu ahadu minkum yunabbihuna, naam, mengingatkan kepada kami, dan mudah-mudahan itu sabaqal lisan karena keterkelinciran ucapan, kita membacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Yang benar pada tulisan adalah assalamualaikum warahmatullah, ini yang maktub dalam kitab. Naam. Maka di malam hari ini kita di sini membawakan beberapa masail yang ada dalam kitab Bulughul Maram terkait dengan hal yang terkait pada pembahasan taslim. Naam. Pada pembahasan taslim. Tayyib barakallahu fikum. Maka di sana diterangkan para ulama tentang hukmu assalam, yaitu hukum salam dalam sholat atau hukum taslim. Taslim dalam sholat berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujur. Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, beliau menyatakan salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Naam, datang dari hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata salaitu, aku sholat ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu, dan adalah beliau mengucapkan salam an yaminihi, yaitu tatkala menoleh ke sebelah kanannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan salam wa an shimalihi, ketika menoleh atau menengok ke sebelah kirinya, assalamualaikum warahmatullahi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini ada beberapa permasalahan terkait dengan salam. Yang pertama, hukum taslim, hukum ucapan salam ketika sholat. Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama, zahabal jumhur ila anna taslima ruknun min arkanis sholat, berpendapat bahwasannya ucapan taslim assalamualaikum warahmatullah adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Sehingga kalau dia sholat selesai, sudah berdoa, langsung berdiri, itu gugur sholatnya. Kenapa? Karena dia belum dihalalkan dari, artinya langsung berdiri melakukan kegiatan selain sholat. Maka di sini belum halal bagi dia melakukan apa saja yang diharamkan, yang halal di luar sholat. Bagaimana menghalalkan sholat itu dari perbuatan yang apa dilarang ketika sholat adalah dengan mengucapkan salam. Mereka wastadallu bi hadis Ali bin Abi Thalib, dalil mereka hadis Ali bin Abi Thalib yang beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Salat itu yang menjadikan haramnya dari perbuatan yang asalnya halal di luar salat ketika Allahu Akbar, maka itu menjadi diharamkan adalah adanya takbiratul ihram. Ini dalilnya. Kemudian untuk halal kembali perbuatan yang halal di luar salat adalah adanya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Hadis ini hasan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Dan demikian pula datang di sana riwayat dari hadis Abdullah ibni Mas'ud tentang sujud sahwi, di mana ada lafadz falyutimma salatahu summa yusallimu summa yasjud sajadataini, maka hendaknya dia sempurnakan salatnya kemudian salam kemudian sujud dua kali sujud, tentang sujud sahwi. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat yang kuat adalah yang namanya ucapan assalamualaikum atau taslim dalam salat hukumnya rukun min arkanis salat, harus, karena rukun daripada rukun-rukun salat. Di sana barakallahu fikum, sebagian ulama di antaranya adalah Abu Hanifah wa ashabuhu dan murid-murid beliau serta Hammad dan Tsauri rahimahumullah jami'an, wa dhahaba ta'ifatun minal fuqaha ila annahu la yajib. Mereka berpendapat tidak wajib. Tidak apa? Wajib. Bal yajuzu lahul khuruj min salatihi bi fi'li kulli munafin laha min aklin au syurbin au kalam au hadas. Bahkan mereka berpendapat boleh seorang keluar dari salatnya dengan perbuatan apa saja yang membatalkan salat. Apakah makan, minum dengan sengaja, atau berbicara dengan sengaja, atau yaitu melakukan hadas, seandainya kentut, sudah berarti sudah, ya sudah doa tahiyat, sudah doa selesai, wah sudah langsung dengan dia sengaja batal dengan tadi buang angin misalnya, maka telah sah sholatnya menurut pendapat Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya yang menyatakan taslim bukanlah rukun dan tidak pula wajib. Ini pendapat mereka. Apa dalilnya? Dalil mereka, adalah hadis dari Abdullah ibni Amr ibn al-As yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat lafaz di dalamnya, idza ahdatsa ahadukum wa qad jalasa fi akhiri salatihi qabla an yusallima jazat salatuhu. Rasulullah bersabda, yaitu idza ahdatsa ahadukum, kalau salah seorang kalian mengalami hadas, batal kentut misalnya, paham? Wa qad jalasa fi akhiri salatihi, maka dia telah duduk tasyahud akhir. Qabla an yusallima, belum sampai salam, batal, maka jazat salatu, sah salatnya. Hadisnya ada, paham? Riwayat dari Abdullah ibn Amr ibn al-As yang marfu' sampai kepada Rasul. Nah, bagaimana seorang talibul ilmi menghadapi yang demikian? Diteliti, melihat, merujuk kepada para ulama ahlul hadis. Ternyata didapatkan hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam at-Tirmidzi. Wa fi isnadihi, dalam sanadnya ada Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi. Naam, Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi. Naam. Siapa namanya? Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi. Wa huwa dha'if. Beliau adalah rawi yang dha'if. Waqad ittaraba fi isnadihi, dan dalam sanadnya muttarib, goncang. Kadang meriwayatkan dari jalan ini, kadang dari yang lainnya, kadang yang lainnya, tidak bisa disatukan oleh para ulama sanad-sanad tersebut, maka dinyatakan muttarib sanadnya. Nah, ini semua dalam jenis kategori hadis-hadis dhaif secara sanad ataupun apa namanya? Matannya. Naam. Maka janggal. Naam. Riwayat yang sahihah wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, yang menghalalkan kembali adanya salam. Sehingga di sini barakallahu fikum, inilah pentingnya seorang belajar ilmu hadis atau ilmu agama. Tidak sekedar yang penting ada dalil. Lihat dalilnya apa? Lah itu nanti mudah-mudahan kalau Allah perpanjang umur, kalau Allah mudahkan perkara, bisa belajar ilmu mustalah hadis, sehingga bisa menggeluti tentang hadis secara lebih mendalam. Ini ilmu yang penting barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah ucapan salam merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Bukan yang penting sudah, ada yang batalkan sudah. Habis selesai, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Sudah. Batal apa tidak ini salatnya? Salatnya batal atau sah? Batal. Duh, tapi kan ada pendapat Imam Abu Hanifah itu boleh seperti itu. Itu pendapat imam. Bagaimana perbuatan Rasul? Oh, ada hadisnya, namun dhaif, berarti tidak sampai kepada Rasul. Yang benar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan wa tahliluhat taslim, yang menghalalkan kalau ada salam. Sehingga salam diterangkan para ulama sebagai rukun daripada rukun-rukun salat. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang pertama. Permasalahan kedua, 6. Yani dalam hadis ini beliau ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang bagaimana hukum taslim as-sani, hukum mengucapkan salam yang kedua? Kalau yang ke kanan jelas rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah, lah kalau yang ke kiri hukumnya apa? Apakah juga rukun, ataukah wajib, ataukah sunnah? Nah, maka di sini barakallahu fikum, qala Ibnu Rajab rahimahullah fil Fath. Nah, barakallahu fikum. Berkata al-Imam Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, penjelasan hadis. Nah, beliau menerangkan al-qailuna bitaslimataini aktsaruhum ala annahu law iktasara ala taslimatin wahidah ajza'ahu wa shahhat salatuhu. Nah, beliau al-Imam Ibn Rajab menerangkan orang, yaitu para ulama. Para ulama yang berpendapat tentang salam itu dua kali, ke kanan dan ke kiri. Mayoritas mereka menerangkan seandainya seorang mencukupkan satu salam saja, assalamualaikum warahmatullah, nam atau warahmatullah wabarakatuh, maka ini ajza'ahu, telah boleh, wasohat solatuhu, dan sah solatnya. Bahkan terjadi khilaf yang qawi pada solat jenazah, itu salamnya sekali atau dua kali. Yang jelas kalau sekali sudah sah salatnya. Naam. Barakallahu fikum. Antum dapatkan di Haramain, naam, yakni Mekah dan Madinah, nanti di sana salamnya sekali, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah. Kalau salat jenazah, naam. Sah tidak sah, nah ini. Terbebas dari ini yang kuat mana, namun sah-sah, ini disepakati. Bahkan wa dzakara Ibnu al-Mundzir ijma'an ala man mimman yuhfadhu anhu min ahli al-ilmi, yaitu bahkan Ibnu al-Mundzir rahimahullah menukilkan ijma' dari orang-orang yang beliau hafal ilmunya. Naam, yang diambil ilmu dari kalangan ahli ilmu, beliau dapatkan mereka semuanya menyatakan sah walaupun satu kali salam. Kenapa? Karena itu rukun. Karena itu rukun. Naam ya. Wa dhahaba ta'ifatun minhum annahu la yakhruju minas salati illa bitaslimataini ma'an. Maka di sana barakallahu fikum, sebagian ulama yakni dari kalangan Malikiyah dan sebagian ahlu zahir, orang-orang zahiriyah, serta Al-Hasan Ibn Hayy serta Imam Ahmad dalam satu riwayat menerangkan bahwasanya tidak boleh keluar dari sholat kecuali dengan dua salam bersamaan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini pendapat kedua. Mana pendapat yang lebih kuat? Nah, wallahu a'lamu bishawab, pendapat jumhur. Nah, pendapat jumhur yang menyatakan satu kali salam itu telah sah, maka itu yang lebih kuat. Nah, kenapa barakallahu fikum, telah datang, nah, di sana taslimah wahidah dari Anas ibn Malik, dari Ibn Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, bisa dilihat dalam Kitabul Mughni jilid kedua halaman 243, Kitab Al-Awsat jilid ketiga halaman 223, dan Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid ketiga halaman 481 dan setelahnya. Nah, jadi kalau sekali assalamualaikum warahmatullah, ini sudah sah karena sudah salam. Kalau dua, berarti yang kedua apa? Ya boleh, kata pertama sunnah, menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan kesempurnaan, tidak wajib dan bukan pula rukun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, nah, kita ambil sifatu atau sifatu taslim. Bagaimana sifat dan tata cara salamnya? Karena datang beberapa riwayat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebelah kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ke sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga yang assalamualaikum warahmatullahi kanan dan kiri. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Nah, ini datang beberapa riwayat. Nah, lebih dekatnya bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi Al-Allamah Al-Muhaddis Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, nah, kita lihat di sini. Zahaba aktsarul ulama ila anna sifat taslim assalamu alaikum warahmatullahi an yaminihi wa shimalihi. Naam. Yakni mayoritas para ulama lebih memilih dan berpendapat bahwasanya salam itu assalamu alaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Ini yang dipilih oleh jumhur ulama. Naam. Datang di sana beberapa hadis. Naam. beberapa hadis. Di antaranya hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 431. Qala, beliau berkata, kunna idza shalaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami apabila salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara bi yadihi ilal janibaini. Naam, ini adalah beliau mengucapkan, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan beliau menunjuk assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Naam, bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bukan. Naam, namun assalamualaikum warahmatullahi maksudnya menerangkan ke kanan dan ke kiri. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini hadis yang menerangkan tentang ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Naam. Dan datang pula hadis yang lainnya. Naam, barakallahu fikum. Dengan yang semakna dengannya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi wa assalamualaikum warahmatullahi an yasarihi, datang dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Nabi Ya'la di nomor hadis 5764 dan dalam Sunan Nasa'i serta yang lainnya. Demikian pula di dalam 6 Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihaini yang merupakan karya beliau Al-Imamul Muhaddis Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, mendatangkan riwayat hadis Ammar ibn Yasir yang di dalamnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi assalamu alaikum warahmatullahi, assalamu alaikum warahmatullahi. Ini yang paling masyhur dari kalangan para ulama. Naam. Dan datang di sana. Naam, barakallahu fikum. Ini maksudnya yang paling masyhur dan paling afdol sudah. Ini yang paling afdol. Kanan kiri. Wa sahaan Ali, datang di sana hadis yang lainnya dengan tata cara yang kedua, yaitu datang dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana dalam musannaf Abdirrazzaq. Naam. Beliau annahu iktasara 'alaiha fil janibaini. Yani beliau mencukupkan yaitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi pada dua sisinya, kanan dan kiri. Naam. Ini barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, wa kana minas salaf man yaqulu fi taslimah al-ula. Salaf dahulu ada yang mengatakan atau yang mengucapkan pada salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi, wa yaqtasiru fi tsaniyah ala assalamualaikum. Naam. Ini sebagian salaf seperti yaitu Ammar bin Yasir dan yang lainnya, ini kalau ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum. Naam, barakallahu fikum. Yang jelas ada datang beberapa riwayat dan sifat-sifat yang barakallahu fikum yang banyak atau beberapa bisa dilihat dalam penjelasan sifat sholat Nabi yang merupakan karya beliau Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ini di sana lebih luas pembahasannya. Hanya saya di sini yang paling masyhur di kalangan para ulama adalah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Dan tidak mengamalkan ini, sebagian ulama mengatakan tarkul afdal, yaitu meninggalkan yang afdal. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ini yang mudah kita ambil di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ada benarnya semata-mata datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari kami dan pesan kami kepada diri kami dan antum semuanya. Sudah semakin dekat yang namanya Ramadan. Marilah kita persiapkan hati-hati kita dengan ketakwaan. Karena para salafuna soleh ketika mereka barakallahu fikum semakin dekat dengan Ramadan, mereka yastakbiluna Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan, yakni dengan doa kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah untuk disampaikan pada bulan Ramadan. Kanu yada'unallah an barakallahu fikum, yakni mereka berdoa kepada Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Naam. Allahumma balighna Ramadana. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kemudian mereka semakin dekat bulan Ramadan memperbanyak taubat, karena tidaklah menghalangi seorang dari mengamalkan amalan soleh kecuali dosa-dosa. Sebagaimana pula tidaklah hidayah susah masuk ke dalam hati kita melainkan dengan sebab dosa. Allah mengatakan kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, alasan apapun engkau mengatakan hidayah tidak masuk karena saya susah, karena ini seterusnya, wah itu terlalu ini, terlalu ini. Bukan itu intinya. Intinya apa? Kalla bal, sekali-kali bukan itu. Marona ala qulubihim, menutup hati-hati mereka menerima hidayah, maka nu yaksibun, apa yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang kedua, bertobat dari dosa-dosa karena itu menghalangi taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang munafikin, Allah jadikan fasabbata a'malahum, Allah jadikan mereka lambat dan berat melakukan amalan soleh. Ini barakallahu fikum. Mereka berdoa kepada Allah untuk dimasukkan dalam bulan Ramadan, dan mereka barakallahu fikum adalah dengan cara bertobat dari dosa-dosa, dan yang ketiga mereka istiqdad dengan amalan-amalan soleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan bulan Sya'ban, beliau berpuasa di bulan Sya'ban untuk melatih diri beliau di dalam menghadapi Ramadan, betul-betul fisik sudah terbiasa sehingga lebih maksimal dalam melakukan amalan-amalan yang lainnya. Naam barakallahu fikum. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha yaitu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yata'ahada bisyami, naam, illa fi Sya'bana. Naam. Hatta kada yasuma syahra kullah illa qalila aw kama qal. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah SAW tidak bersungguh-sungguh dalam berpuasa di bulan selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban, sampai-sampai beliau berpuasa hampir sebulan penuh kecuali sedikit. Nah, sehingga dibolehkan hari-hari ini untuk antum berpuasa, nah, banyak berpuasa atau melatih mencukupkan Senin, Khamis atau mencukupkan Ayyamul Bidh dan seterusnya. Nah, intinya melatih puasa. 6. Memperbanyak puasa, namun tidak boleh satu bulan penuh. Yang berawal dari satu Sya'ban ingin berpuasa setiap hari, maka di dua hari sebelum Ramadan tidak boleh berpuasa. 6. Tidak boleh berpuasa. Ini wallahu a'lamu bissawab. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita dan memudahkan langkah-langkah kita untuk barakallahu fikum, yakni melakukan ketaatan. Ini saja yang mudah kita sampaikan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.